Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa man walah. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kajian kita ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 88 yang baru saja kita kaji kemarin, sama-sama berisikan tentang laknat. Bila sebelumnya kaum kafir yang terdiri dari Bani Israel dilaknat Allah karena merasa dirinya sudah superpower, hebat, sehingga tidak mau lagi menerima petunjuk hidayah dari Allah, sehingga layaklah mereka dikatakan sebagai orang kafir, maka pada hari ini Allah menyebutkan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisikan tentang apa-apa yang sebenarnya juga tertera pada kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Apa yang disebutkan Al-Quran yang rupanya sama dengan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdapat dalam Al-Quran ini juga terdapat dalam kitab suci sebelumnya, Taurat dan Injil. Bahkan kata Abdullah bin Salam, saya sangat tahu tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi pengetahuan saya terhadap anak yang dilahirkan oleh istri saya. Karena apa? Karena Bani Israel sangat terkenal dengan perselingkuhan. Jadi Abdullah bin Salam, seorang pastor, ragu dia, apakah ini benar-benar anakku atau tidak? Tetapi saya yakin benar bahwa yang diutus di suku Quraisy ini adalah Nabi Muhammad berdasarkan ciri dan tanda yang terdapat di kitab Taurat yang saya kaji. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi dan untuk mendapat kebenangan atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir di sini? Kalau bila sebelumnya disebutkan Bani Israel itu kufur terhadap Allah, tapi di sini disebutkan ada orang kafir selain Bani Israel. Maksudnya di sini inilah kafir secara pure, kafir murni. Bani Israel itu adalah ahli kitab yang seharusnya beriman tetapi kafir. Sedangkan di sini adalah orang kafir yang betul-betul kafir karena menganut ajaran animisme, dinamisme atau tidak beragama sama sekali atau menganut paham musyrik. Itulah suku Aus dan Khazraj yang berada di Madinah. Kedua suku ini adalah musyrik. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Inilah yang menyebabkan mereka dikatakan sebagai kaum kafir. Apa pernyataan dan permintaan Bani Israel, ahli kitab, kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kami nabi untuk memerangi suku Aus dan Khazraj ini dan memusnah habiskan mereka sebagaimana engkau pernah menghabiskan suku Ad dan Iram di Arab Saudi ini. Itulah permintaannya. Namun ternyata setelah Allah menurunkan Nabi Muhammad, mereka lah yang pertama kali kafir. Nah, itulah dia kenapa akhirnya Allah melaknat mereka. Kenapa? Udah diminta, begitu datang diingkari. Siapa yang enggak sakit hati? Ya, itulah Ustaz, mungkin pengendalian. Saya tertarik untuk nimbrung dalam perbincangan pada saat yang berbahagia ini. Saya melihat ada suatu pandangan yang lain ya dari penafsiran yang telah Ustadz katakan. Pertama yang ingin saya lihat bahwa ternyata mereka yang mengklaim sebagai Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini sebagai Yahudi ternyata memanfaatkan Nabi itu untuk menghancurkan orang lain. Kenapa? Begitu mereka sudah dapat Nabi ini sebagai pemimpin, mereka akan bunuh atau untuk menghancurkan orang-orang kafir. Allazina kafaru wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Ya. Jadi saya melihat mereka sendiri sudah tidak mempunyai tiket baik dalam agama yang akan datang gitu. Kalaupun rasul itu dari mereka, mereka akan menghabiskan suku Aus dan Khazraj. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita melihat di situ tadi, di sini sebutkan mereka lebih mengenal Nabi daripada anak-anaknya. Karena begini, pengenalan dari sisi lainnya saya melihat pengenalan terhadap Nabi ini turun temurun di dalam Taurat, dalam sebuah kitab. Nah, saking seringnya dia baca, saking kenalnya dia, dia lebih tahu dari sifat Nabi daripada sifat anaknya sendiri yang mungkin lahir 10 tahun yang lalu. Iya. Mungkin berubah nanti sifatnya 10 tahun akan datang. Sementara sifat-sifat Nabi ini sudah baku dalam Taurat, tak berubah-ubah. Iya. Jadi dalam mana ini mungkin bisa kita lihat bahwasanya sebenarnya mereka lebih mengenal Nabi daripada anak kandungnya sendiri. Iya, benar. Karena saking seringnya itu disebut, dibaca, didiskusikan. Sama seperti kita yang biasanya orang-orang yang sering baca Quran, mendiskusikan Al-Quran, lebih paham dia isi-isi yang berita-berita Al-Quran ini daripada berita-berita yang nasional yang mungkin berubah-ubah tiap hari gitu. Iya, benar sekali itu Ustaz. Iya, jadi memang apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam itu boleh jadi juga bisa ditafsirkan seperti yang diinginkan oleh Ustaz Hanafi tadi. Ya, di sisi lain juga kita menemukan bagaimana Allah melaknat mereka karena keingkaran mereka. Falaknatullahi 'alal kafirin. Di sini ada dua. Apakah yang dilaknat itu kaum kafir dari suku Aus dan Khazraj, ataukah yang dilaknat itu dari Bani Israel yang notabinenya adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nah, di sini disebutkan falaknatullahu 'alal kafirin. Artinya Allah melaknat kaum kafir siapapun dia, baik suku Aus dan Khazraj ataupun Bani Israel dari Yahudi dan Nasrani. Iya. Namun suatu hal yang menarik, kaum kafir yang ingin mereka serang itu rupanya menjadi muslim. Jadi di sini ada fenomena yang terbalik. Bani Israel yang diharap menjadi penolong kedatangan agama terakhir dari rentetan risalah kenabian yang diharap banyak rupanya akhirnya kita menemukan dialah termasuk orang yang tidak bisa diharap, dan lebih dari itu malah merusak. Kalau tidak bisa diharap saja lumayan gitu ya. Ada satu acara, mungkin acara Jabal Nur sebentar lagi misalnya. Rencananya mungkin diharapkan panitia ini menolong, tapi rupanya bukan malah menolong, merusak pula. Nah, inilah yang terjadi pada Bani Israel tadi. Dan disitulah Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Artinya apa? Pertolongan itu hanya semata-mata kita serahkan kepada Allah. Jangan terlalu berharap kepada sesama manusia. Boleh jadi manusia bisa menolong kita di suatu saat, namun karena urusannya sangat sibuk, akhirnya dia pun tidak bisa menolong kita. Jangan pula kita jadi sakit hati, karena kita sudah menyatakan di dalam sholat kita, iyyaka nasta'in, hanya kamulah zat satu-satunya ya Allah yang layak untuk diminta pertolongan. Nah, di sini Allah memberikan pertolongan di sisi lain. Bani Israel tidak bisa diharap, malah merusak. Kaum kafir yang ingin diserang Bani Israel itulah menjadi penolong Nabi. Betul. Yang kita kenal dengan istilah kaum Ansor. Kaum Ansor. Dan saya melihat di sini ada satu hal yang spesifik pada ayat ini. Ini sebenarnya ayat ini sekaligus memberi dukungan full kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab kalau kita melihat betapa lama perseteruan antara Aus dan Khazraj, yang waktu itu masih musyrik, dilaga oleh orang Yahudi, baik dari Bani Qurayzah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Mereka ini sampai hampir persis tidak pernah lepas dari perang selama 150 tahun lebih. Sampai mereka itu besar-besar dalam perang terus. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini membuat suku Aus dan Khazraj yang bergabung menjadi kaum Ansar betul-betul mengerti watak dan tabiat orang Yahudi, dan mereka mengerti betul bagaimana harus keluar dari cengkeraman Yahudi ini. Tidak ada jalan lain. Mereka harus full all out membantu dan membela Nabi sampai ke titis darah yang penghabisan. Jadi saya melihat di sini bahwasanya pernyataan Al-Qur'an ini sangat benar sekali. Iya. Ketika Allah melaknat atas kekafiran mereka, ini adalah merupakan sebuah kemenangan bagi sejarah dan peradaban Islam sekaligus. Iya. Jadi kalau kita melihat sekarang juga apa yang ada di Palestina, ini adalah fenomena yang terjadi pada masa Rasul dulu. Iya, iya, iya. Kemenangan Hamas pada saat ini itu adalah merupakan istiftah, al-fathu, kabar gembira, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada perjuangan mereka. Dan satu saat akan terbuka yang lain bagi kemenangan dakwah ini. Iya, jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi menyatakan, dan sebagai penutup dari kajian kita ini, bahwa apabila seseorang muslim mukmin berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil lagi militan berpegang teguh kepada ajaran Allah dapat mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Tetapi apabila Hamas atau kita semua sebagai mukmin tidak berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau mengikuti nafsu dalam berperang atau kepentingan duniawi, maka terjadilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamunudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputarkan Allah di antara manusia. Karena pada saat itu kita tidak ada bedanya dengan kaum kafir atau makhluk lainnya. Karena kita sudah tidak memegang aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita kepada ajaran Islam yang benar, dan keyakinan kita bagaimana pengorbanan yang kita perjuangkan itu haruslah semaksimal mungkin atas nama Allah, akan memberikan kemenangan yang hakiki dan sejati, walaupun jumlah dan senjata yang ala kadarnya. Inilah yang terjadi di mana Allah memenangkan Nabi Muhammad SAW tidak melalui bantuan kaum Bani Israel dari Yahudi ataupun Nasrani, tetapi dari musuhnya yang akhirnya menjadi orang yang paling dia cintai, yaitu kaum Ansor rahimakumullah. Demikianlah kajian kita yang berbahagia ini. Saya Zainal Arifin berserta saudara saya Hanafi Ismet Ilsi mengucapkan terima kasih banyak atas husni istima'ikum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.